Nomor 3 mukabadah. Mukabadah itu kangewan empet-empetan pitar ke dunia yang dalam meninggal dunia. Atau sepun target utawi tujuan titik akhir pun amal ibadah itu ampun ngantos ngelendong balik-balik ke dunia. Kita mana yang dengan kalau di iming-iming khasiat sebenarnya khasiat itu kadang-kadang seringnya munculnya di dunia ini itu ajin budal pun dengan pun kuat ngempet nafsune terus bahwa nafsune yang pun diimpet demi melek sampai muteh ya. Tapi ternyata bungsa pun syarat rukun sing menurut khasiat niku wau pun jenengan lampai itu ternyata yang penting di akhir tujuan pokoknya pol tiba-tiba sing jadi tujuan sampean khasiat niku wau sing khasiat niku ya tentu jadi ini pokoknya kalau aji-aji pengasian dan itu akhirnya kedahdiannya aji-aji pengasian itu lagi dunia ini langsung itu pol-polannya pol yang namanya benar orang yang disir itu gelam lagi namanya itu jenisnya apa betul kuat ngempet apa ngelendongnya ngamal balik tentu ngamalnya dan itu kedahdi kedahdi juga aneh malah betul-betul tujuan sana sejauh namanya Allah Subhanahu wa taala saora-orane upama ora upama mboten sampai dumugi teng Allah niku paling mboten teng akhirat. Dipun kaitaken kalih hadisipun Rasulullah mangkana yu'minu billahi utawi paling mboten wal yaumil akhir. Nah, tapi sedaya niku wau mesti samratul amal sing berupa manis sing ibadah niku saged dipun panggihaken dipun raosaken yen namung ngamal sing sehat, ngamal sing sahih, ngamal sing leres, sing istiqomah, sing selamat saking riya lan pengakuan-pengakuan. Mula meniki wonten dawuhipun ulama. Kala Abu Turab radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abu Turab, Syekh Abu Turab radhiyallahu anhu. Inna sidqal abdi fil amali. Idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla ayya'malahu. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasharatil amal. Idza sadaqa tetkalane temenan bener sapa abdu kawula fil amali ing dalem oleh ngamal menungso niku lek temenan oleh ngamal tegese temenan niku selamat saking penyakit hati terutama soal riya lan pengakuan-pengakuan wae wajaba moko mesti nemu sapa kawula nemu halawatahu ing manise ngamal qabla ayya'malahu sadurunge yen to nandangi sapa abet ku ing amal dereng tandang niku pun pun enten enake mergo mboten enten beban wong sakjane riya terus napa pengakuan-pengakuan ape niku lak beban lho jauh upamane enten den jenengan nate ngajar ngamal kok azan kok niate budal azan iki mboten murni, mboten selamat, mboten sitekun, mboten jujur, mboten bener. Upamane wonten pamrih sing senajan cilik benen. Yes, benen. Ben apa nggih upamane mergo ketepaan ya mbak ini pun duwe kenalan bocah ayu terus sampai masjid itu bicara sudah pondokan kan itu yang si pamer ini kan ibadah si pamer no. Nah, ke depan sampai ini ahli kiroah tak ketok nih lah suara kubela ini aja budal ini pun buat enak kenapa? Saya tidak ada sekarang bicara enak sama orang jadi itu pun buat enak ini pun nembini ketokan pun buat enak Tapi lek napa bener-bener jujur pemandangan ngamal. Niku jeng nembe badhe berangkat ngamal iki kon enten maneh mergo napa enten semacam syukur sing bumbu. Syukur napa? Syukure warit. Wong ajeng budal ngamal iku lek enten warit. Warit kiriman napa nggih rasa. Rasa kepengin ngamal saking Allah kula. Niku lak paringane Allah niku pun disyukuri. Akeh anak budak kok iki pun kaya nuwun sewu kaya wong seneng nalika diundang. Iki diundang tok iki pun seneng. Mergo enten rasa, wah lek ana aku katut dihormati karo sing duwe garan. Dereng sampe dumugi nggih acara teng dalan-dalan iki pun seneng. Iki iki sing nuwun sewu. Enten pengertosan sanes isyarah sing kelebet wonten sunggalipun ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu ngalapo sira kabeh zinatakum ing perhiasan sira kabeh inda kulli masjid ana sanane saben-saben masjid. Maknane masjid dipun isyarai minangka ngamal sae niku masjid. Pundi-pundi ngamal sae niku masjid. Darah. Wong niku lek sing ngamal sae niku kedah dipun perintah Allah supaya sembilaken perhiasan minangka penampilane bentuke wong seneng. Nembe ajeng berangkat nang masjid iki pun pun enten kenikmatan, pun enten kemanisan, pun enten semacam legone ati. Mergo cara wong ngoten tangga-tanggane ora katut diundang aku oleh njaluk. Nah kan ngene to. Lha kok malah niki sing ngundang mboten wong biasa. Sing ngundang niki mboten wong biasa. Pemale kok undang-undangan rapat mongen. Sing digawe tingkate sak provinsi ngoten. Mesine sing oleh undangan iku pengurus cabang NU. Lha kok aku dudu pengurus cabang NU katut diundang. Iki kan penenten semacam rasa-rasa mahrem, rasa seneng. Lah niku halawae ten niku. Jadi lah uang ni kumpanyan jujur tenan lah ibadah. Boten krono didelok uang, boten krono didelok sinten-sinten, boten milik napa-napa. Nembe ajeng budal ngamal iku murni yang baik kontake langsung sama Allah. Aku diundang Gusti Allah. Ya lah nggih. Mun kudu ya usah ketampi nggih. Lah nek wa idza akhlasa. Lek ning jerone ngamal nek tekalane murni, wa idza akhlasa tekalane murni sapa abdihi ing dalem amal lek kejujurane ati kemurniane niku terus menerus berlangsung sampai teng jroning ning amal wajaja mongko bisa nemu sapa abd halawatahu ing manise amal waqta mubasharatil amal ing dalem wektune nandhang ing amal. Dadi sadurunge tandang pun enten rasa manis sing dirasakne teng tengah-tengah tandang niki pun ya mesti mawon ya jelas panjen murni tentang nenek nuwun sewu niki saiki contoh dengan oleh undangan upami sing gagah damel Pak Haryanto Bayangkara dengan oleh undangan tapi sampean berangkat niki mboten murni mergo nalika oleh undangan niku jenengan mboten merhatine sapa sing ngundang tapi wah iya ya ning cedheke Bayangkara ngene enek pacarku sing mawas kata tindak ngawra ya upamane ini ini kemungkinan upami sampean menduji saya itu tengah acara tengah undangan riku sama mesti buatan menikmati acara saya ingin tentu itu sama mesti tolah dia bang ya kok gak teko lagi buatan ini apa tadi mereka pun buatan total jenengan masuk di wilayah undangan itu tidak murni untuk menikmati nafas yang tersaji dengan acara itu. Iya. Amin kali. Niki ngamal iki lek mboten murni karena Allah, berarti enten kepentingan sakliyane Allah, niku Allah yang mboten patek ketok. Karena Allah yang mboten patek ketok. Sing sampean golek liyane Allah niku wae lah, monggo sing liyane Allah niku mboten mesti enten. Nalika pas azan niku sampean sik ragu-ragu, bocah iki ngrungokne ta ora. Utawa upama jelas pasar dengan masjid mau enek bocah ning ngarep empat. Lha niku mau zaman wae malah grogi kabeh. Bukit salah, bukit kagum. Betulnya nak apa ni kemudian? Betulnya nak apa? Jadi malam ni kemudian lah. Saman sadar setengah sadar lah ikut ibadah, setengah sadar lah aku duwe karep ngesir cewek ngarep masjid. Jadi kemudian rasanya jadi jadil-jadil gak karu-karuan. Enten rasa dosa nyelinep teng jero ati ning ana harapan arep oleh enak-enakan duniawi. Wah niki pun carut marut teng jero ati mboten karo-karuan. Mesti mboten enak ibadah niku. Mboten enak. Apa meneh dan terus upamane terus ngerti lek bocah sing sampean karepne sing ajeng sampean kei umpan azan niku wau tiba-tiba bocahe wis diapali wong liya. Lah wis iki sesuk mesti wis semua hadanah. Iya lho ya. Mun mboten purna kan malah karena wis ora enak. Mun mboten enak malah. Wal amalu bae pira-pira ngamal. Al mausufatu kang disifati biadi disifati kelawan iki pira-pira ngamal, kelawan iki pira-pira sifat ikhlas. Ngamal sing persifatan ikhlas murni nika wau iku makbulatun ditampa. Bifadlillah sebab kanugrahane Allah Subhanahu wa taala. Karena pancen kali Allah taala badhe ditampi. Mila sajeng menika lajeng jenengan dipacai apa? Jangan tenapun kok walek mikire, walek mikire. Wah aku sih ngamal. Lek aku sih ngamal gak iso ikhlas ini. Ya wes hilang ikhlas ini. Tapi lek wong usen jujur saya itu penganggapnya betul betul. Tak jalan lagi lah pantas ngamal. Tapi krono Gusti Allah harap maringi anugrah. Jujur aku karo Gusti Allah dipacai jadi wong resik ini. Sing asale kupak lumpur saiki wis ndu iki sakjane ya kok Gusti Allah kabeh. Akhire dadi ketompo. Banjur Gusti Allah jenampi, krana jenampi banjur jenengan diparingi ubo rampile persyaratan sing dadi sebabe ditampili. Bareng. Apa ini jenengan diundang kanca sampean ini banget sugih. Sampeyan kan rumah masa iya caranya jam piro jam piro itu agak iso aku lihat jam piro apa iso tapi iya aku lalu kendaraan kendaraan yang aduh bunuh warung bunuh yang aduh sakit kilo itu baru saya ngundang iya karena aku benci susul lagi kan disusul aku panjang benteng kok dan sebenarnya ini kali Allah Ta'ala karena orang mu'min itu balani ke si Allah. Nah, karena balani Gusti Allah tengene acara-acara keagungan Allah, jenengan diundang oleh Allah. Lek jenengan repot, kali Allah sampean dijari diparingi gak repot. Lek sing repot atine, kerepotane ati dibusek oleh Allah. Lah, nami kok kerepotan ati dibusekan kok nikmat. Lah napa malah niku mengki terus saged ngamal saestu, njur tumandang saestu, ketika di dalam amal tidak merasakan amal itu beban. Tapi amal itu adalah suatu kehormatan, acara besar yang saya dilibatkan oleh Allah di dalamnya. Wis ora kesel. Wani jur enten wong niku sing ibadah salat sunat iki mulai bareng isak sampai subuh itu mboten rasa kesel ya. Kaya nun jauh mana sinden lokal ngoten. Sinden Blitar. Delalah diundang mantep sudah sana tidak sampai untuk taman mini gitu kok. Wis ora iso turu niku to Rio. Wis ora iso turu pertanyaan kehormatan sing ditampa di situ. Ya jenengan ibadah kok ngontak ngantuk lho berarti ya. Tidak ada rasa kehormatan yang sampean tampi di situ. Wiridan maca istighfar ada usaha hubungan oleh ceblok tas bae. Itu berarti jenengan buat nenten rasa kehormatan yang jenengan tampi bahwa di situ ada anugerah, ada fadlun min Allah. Ini buat jenengan tampi. Dan waradawus pemekor fil khabari ing dalam sisi hadis layak baru orang rimo sapa Allah Gusti Allah. Orang rimo ngamal sapa Allah Gusti Allah min mustamin saking wong kang golek-golek panggung. Golek-golek panggung niku aku tak ngene ah. ya jalan gua wong-wong omongnya piye ini jenis gue liat tanur wala murahin lan ora wong kang padha riya wong sing golek pangrungu mustamik niku niku kawitane riya kawitane riya wala murahin lan ora wong kang riya dalilul khitabi anal amal salim minar riya wasum'ah maqbulun min qauli azza wa jalla min azamin qa'il inna ma yataqabbalallahu minal muttaqin. Dalil khitab utawi dalile dawuh Kanjeng Nabi iku anal amal sak temene amal asalima kang slamet minariya saking riya wasum'ati lan golek-golek pangrungu iku makbulun ditampa mingkauli azza wa jal azamin qa'il saking dawuh Allah azamin qa'il azamuhu agung sapa Allah min qa'ilin saking wong kang ucap. Dawuh Allah tersebut innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Innama yataqabbala, innama yataqabbal angin pesine nampa sapa Allah Gusti Allah minal muttaqin saking pira-pira kang padha takwa. Wa qabulullah utawi nampane Gusti Allah taala. Nah, ditampa niku lho nggih. Ditampa niku tok. Dari soal mungkin oleh walese, oleh penilaiane, ditompo ni kita. Waqabulullah itu tapi nompo ni Gusti Allah Ta'ala li amalil abdi maring amale kawuloh. Wa ridhohu lan ridhone Allah bihi kelawan amal. Ditompo ngamale lan Gusti Allah ridho lek ngamal sing apik iki ditempelno ning wong niku. Iku huwa utawi kabul iku min sawabihi setengah saking ganjaran Gusti Allah al-mu'ajjali kang disiakan. Itu berarti sudah merupakan penilaian baik dari Allah, ganjaran sing paling sae saking Allah sing didisikno niki. Jadi sing dimaksud adilan gigi niku maknane peparing sing sadurunge ditandani niki. Jenengan dereng budal tekan undangan. Lah pun nampa to? Nampa napa? Nampa undangan. Lah niku. Berarti lek ana undangan teko, itu berarti sebenarnya sudah merupakan pemberian dan itu merupakan tanda-tanda kehormatan yang didahulukan oleh Allah sebelum kumandang niku dumugi. Dan kama yaqulul mu'allif kaya oleh dawuh sapa al-mu'allif Kiai Musannaf Ibnu Athaillah pada hadza sausi iki kidawu wa zalika alamatun ala wujudil jaza alaihi fidaril akhirah wa zalika utahe mengkono-mengkono ditampane ngamal iku alamatun dadi tetenger ala wujudil jaza ing atase wujude piwales alaihi ing atase ngabet fidaril akhirati ing dalem omah akhirat. Niku niku lek wong niku wis dikek undangan. Wong nek ana acara gedhe, mok tamar. Jenengan kok lek undangan. Iku berarti apa sampean di dunia kita mboten kita ditolak banser. Soale men ketok lek gawe undangan. Lha apa malih teng mobil sampean disukani stiker parkir undangan. Ini mengke sanggon kon liwat nggih. Banser mak ngriku Pak parkir ngoten ya itu sudah kehormatan. Padahal mau tamarin juga. Hasbama yakti. Milang-milang barang yakti kan bakal teko pemah. Iko lihing dalam jawi. Syekh Ibnu Athaillah. Wujudan samaratit ta'at ajilan. Basyairul amilina. Biwujudil jazai alaiha ajilan. Bingung wonten. Wonten. Bingung wonten. Wonten dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah. Meh mirip kali ini dawuh ngeten wujudan samarat taati utawi nemu pira-pira buah taat ajilan kelawan iki iku basa il amlina dadi bebungae pira-pira wong kang padha ngamal binujudil jazai kelawan wujude piwales alaiha ing atase taat ajilan kale mengko-mengko wonten ing akhirat. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Kullu amalin utawi saben-saben ngamal. Laisa kang ora ana iku lalu kedue ngamal apa tawabun ganjaran. Di dunia ing dalam dunia. Sapa wonge sing ngamal kok ning ngamal kuwi ora ana rasane enak apapun ning jero ning ngamal kuwi. Iku laisa ora ana iku lalu kedue ngamal apa jazaun biwales. Fil akhirat yang dalam akhirat. Niku. Dawuh Syekh Abu Sulaiman wonten rumuse niku. Dinti ngamal sing nalika mbok tandangi ning donya iki kok gak enak-enake. Ngamal kok rasa sepeksa campur brundel. Iku berarti mboten enten piwalese teng akhirat. Senajan niku pun sae nek ngamal ning amal wajib berarti sampean wis lepas dari kewajiban. Oh, tapi fungsi buahnya amal di akhirat mboten muncul. Tapi niku pun sae. Mun sae dalam arti gak melanggar peraturan. Dibanding karo sing melanggar. Ben. Pemene ndang traweh keplempokan. Traweh keplempokan itu imame kesuwen lek imame lu gundel. Kan mboten enak blas nek ibadah model ngoten niku. Niku mboten enten bijing buahe terakhir mboten enten. Tapi niku pun langkung sae katimbang sing maksiat. Timbangane niki. Timbangan itu bandingan atau bandingan sing agak banget. Biasane salat kok kodok ae mending cek salat timbang sing ora salat blas. Niku sampe kare sing diku dalil ngomong lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali niku. Dua kan terlambat. Bandingannya terus bandingan timbang ora teko lah niku malah ana apa-apane. Tapi yen pancen bener. Jadi sama-sama panjenengan ora ikhlas. Nggih, padha-padha lali Gusti Allah. Lan sampeyan maksiat ya lali Gusti Allah. Saman ibadah sing grundel niku nggih lali Gusti Allah. Nggih to nggih, padha-padha laline, tapi jelas antara sing maksiat karo sing ibadah sing apik sing ibadah. Saking keterangan kala wau pakasola moko hasil min hadza saking iki keterangan apa sing hasil kesimpulane anna wujdan al halawati sak temene ngrasakno manis ning jurune ngamal iku alamatun dadi tetenger ala wujudil qabuli ing atase wujude diterima al muqtadi kan bisa natrapaken bisa natrapaken niku bisa nungkolaken liwujudil ridho bareng wujudil ridho wal jazak ilan diwales walidali kalan krono mengkono-mengkono alamatun ala wujudil qabul kola dawu sapa al Hasan Syekh Hasan radhiyallahu ta'ala anhu tufaqiduna halawata fi salatin fa in wajadtumuha fa absiru wamdau liqasdikum fa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughallaqun tufaqiduna padha nelitiya sira kabeh neliti al khalawata ing manise ibadah fisalasen ing dalem perkara telu iki petunjuk ya. Petunjuk mungkin saged di semacam napa nggih rambu-rambu ngoten fa in wajadtumu moko lamun padha nemu sira kabeh ing khalawah nemu manise ibadah fa absiru moko padha bunga sira kabeh wandau lan padha terusa sira kabeh terus dikosdikum maring sejo sira kabeh tapi wa illam tajidu lan lamun ora padha nemu sira kabeh ha ing khalawah ing manise ibadah fak lamu moko padha ngerti ya sira kabeh annal baba sak temene lawang karidan iku mughalakun wis terkunci. Mulane sing teliti ibadah diteliti lek ning jero ning ibadah niku enek rasa marem, rasa ayem, rasa manis, maka bergembiralah kamu dengan ibadah itu dan teruskan, keinginanmu bisa tercapai. Tapi lek ora nemu, sadarlah bahwa pintu tertutup. Napa perkara telu niku wae? Inda tilawatil Quran nomor 1 nalikane maca Quran. Jenengan nek maca Quran sepi diteliti. Maca Quran niku diteliti. Ki maca Quran iki enek rasa enake apa ora? Iku diteliti. Nomor 2 wa inda zikri nalikane zikir. Nalikane zikir niku krasa enak napa mboten? Wa inda sujud lan nalikane sujud. Ya lek pas sujud niku krasa kaya kaya enek sing nglindungi ngoten apa mboten. Lah niku lek enten rasa mboten, berarti niku enten kemungkinan sak teruse jenengan badhe ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek mboten enten, berarti sampean kudu balian. Balian piye? Napa niat sejak awal lagi? Orang kok terus berarti terus mandek terus rasa ngamal mboten, maksudnya mboten artinya kamu harus neliti ulang, berarti ada langkah-langkah yang pertama tadi yang belum dibenahi. Balian maksudnya balian ini noto niat. Lah nek ngibadah ini ibadah wajib jamaah pamane nggih mboten perlu kok terus wah Allah itu metu mboten, dia langsung istighfar teng riku. Surupane pas engko gak enak kabeh. Dia langsung teng jero niku mulai subhanallah bila subhanallah rabbil azim nanti. Niku terus langsung dibarengi panyuwunan ngapunten dumateng Allah. Niku mboten kok terus wah gagal salah niku metu. Lah niku mengke sampean tidak terasa malah berarti sampean menfonis diri sendiri. Ngoten. Pemane jenengan pas sowan ngene bapak sampean njaluk jaluk dhuwit. Aku teko tok terus diomong-omongan tengah-tengah kok wis roh glaget bapake muring-muring. Malah klepat lho, terus malah dadene muring-muring lho. Ya mboten ngoten cara iki diterus oleh jagongan, tapi teng jero dan dibenerno. Wah wis gak. Ga iso. Bapak era duwe ra iso dijaluki duwit yo merengutae ngono. Tapi ki ampun kok terus sampean malah purik terus metu dadakan mboten sae. Salat wajib, salat jamaah. Nalika teng jero ati enten rasa sing mboten enak, ampun diendhekno nggih terus salat jamaah. Tapi atine sing ditata. Wa zadala nambali sapa wairuhul liyane Syekh Hasan. Mboten namung 3. Tapi gansal gansal nopo wa inda sodakoti nalikane sodako zaman sodako ini ngekei duit ini zaman teliti rosonya pas ngekei plot nonton itu enten selanjutannya tengati nopo betul niku pak malah paling gampang diteliti niku pas ngetok nol itu wah kakan anek ngolone apa ngekei gak beres. Soalnya yang paling gampang enten sangkutane kali menungso ini kan sodakoh nek kados liyane itu mungkin maca Quran saged dhewean ing kamar ya kan ya zikir saged dhewean cara kemungkinan godaan sing berkaitan kali liyane Allah pun serodok sudo kata tapi lek sodakoh lho mboten niku lah minimal konangan sing dhewe iki lho ya nalika niku ati sampean mapan apa mboten. Niku sing nomor sekawan, sing nomor gansal wabil ashar kan ibadah ning jerone wektu sahur. Jam 3 bengi, jam 2 dalu. Suasana sing ngoten mawon nek ati panggah mboten enak. Ya berarti ya pancen jenenge sak jane ora direken Gusti Allah ngoten lho. Ya ora penak omong. Wa qila la bidawahatan fi qouli ta'ala ing dalam nafsi ridawi Allah taala waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Paten tengene surat Ar-Rahman niku enten ayat ngoten niku waliman lan iku tetep kedhuwe wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ing ing maqame pangerane man jannatani utawi ana swarga loro. Swarga loro niku napa mbijing terko swargane loro ngoten. Dirase setunggalipun ulama dirase niki ora ngono kuwi. Kala terus pundi? Kala dawuh sapa badul ulama sing dimaksud jannatani iku jannatun rupane swarga muajjalatun kan dijeje. Swarga dijeje iki teng mriki niki. Wa ya utawi jannatun muajjalah iku halawatu taati manise taat waladzatul mulajati lan lazate bebisik wal istiqnas lan ngerasa ayem bifununil mukasafat kelawan kira-kira macem-maceme mukasafah kebuka hati. Jadi kaya wong teng omah terus TV-ne kebuka disetel atau kebuka TV-ne kebuka terus TV-ne kuwi wonten acara macem-macem iya senajan zaman mboten melok melok joget buat melok teko teng panggung teng jero TV niku tapi sampean kan pun lumayan nggih melok-melok ro melok-melok ro acarane teng mriku sing joget sapa sing pelawake sapa lho ngoten kan wis dadi akhire wong niku lek ngamal ibadah niku ditampa Gusti Allah teng dunya niki wae siji ngamale wis krasa enak. Lek ngamal itu enten bentuk ngamal sing berupa komunikasi kalih Allah. Mboten munajat bebisik kalih Allah, laporan teng Allah. Mboten soal kok laporan iki diselesaikno napa mboten, kala mboten pun mboten dadi soal, tapi kesempatan iso lapor niku wae pun. Mbon nikmat. Lah napa malih terus nalika ibadah kalih Allah diparingi pinten-pinten pemahaman-pemahaman, kebuka hati, kesadaran-kesadaran. Sing nek gelem biji, gelem ngetong, sing jenenge kesadaran, sing jenenge pemahaman, niku tentu kok mboten enten. Iya kan ya? Bapak enten sampean, Pak, teng mriki enten kesadaran, Pak. Kula tak tumbas. Mboten enten. Kula kok mboten sadar-sadar tumbas kesadaran telung lembar ngoten. Mboten enten mboten lho. Nah, kesadaran itu kenikmatan yang luar biasa itu bisa dirasakan sekarang betul usah ngenteni bar mati lo enten sing Mas Tani yang namanya ibadah itu memang hobi berjuang itu hobi ngaji itu hobi karena hobi itu nandang ini mesti seneng yang penting kok hobi bal-balan. Niku kok bal-balan delok estari pun seneng. Delok bal-balan niku seneng mergo pancen hobi. Wajannatun lan nomor loro swarga muajjalatun kan disemayani sing ditemponi nggih niku swarga ten akhirat. Ya utawi swarga sing ditempo iku fununul masubat pira-pira macem-maceme masubat. Kira-kira macam-macamnya ngamal sing diganjar wa uluwud darajat lan luhure kira-kira derajat wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wah, iki wau komentar-komentar jauh-jauh saking ulama. Lah saniki dawuhipun saking Ibnu Abbas terus pundi? Fakultu. Moga dawuh sapa ingsun saking Ibnu Abbas. Wa hadhihi al-halawatu tawiki jenenge manis al-maghfuratu kang disebut. Manis sing ibadah sing diterangne niki wau iku la takuno ora ana apa halawah. Ora ana iku ilati maqamil ma'rifati kejaba dalam maqam pengenalan al-khosati al-khusus. Tiyang niku nandhani ibadah sagete ngrasakno nikmat niku mboten mungkin terjadi lek tiyang niku dereng lumebet teng makom pengenalan khusus terhadap Allah. Jadi ya upamane sapa iki? Lekane pengajian umum. Ten nang stadion. Wah. Niku sedoyo ngene ka. Mulai panitiane, kyaine sampai undangan-undangan VIP, bupati, pengurus-pengurus organisasi, sedoyo ngempal terus sampai masyarakat umum ngumpul sedoyo. Lah niku teng ngriku niku lagi enten sing ngrasakno ya, Pak. Enak sing ngrasakno mboten enak. Betul lho. Lah sinten sing ngrasakno enak niku? Sing ngrasakno enak niku mesti sing manggon teng panggonan-panggonan khusus. Panitia VIP-nya walaupun mungkin dia juga kelihatan seperti kepanasan, tapi sing jenenge panitia ini kepanasannya campur bangga. Jadi yo ita itu mergoning saya nek kepleke panitia. Ngono iki persede ngono. Ya niku jenenge makam khusus. Senajan ita itu tandang, wah niku enten rasa enak sih. Ora mungkin padha karo wirangi-wirine bakul. Ya kan terus saja kan dia terus bakul jajan nika. Lha nggowo napa? Oe nika lha nika. Jadi niku dia wirangi sami. Tumandane sami. Wirawiri di arena pengajian. Sing panitia yang ngono, wirawiri di arena pengajian. Sing bansor yang ngono. Wirawiri nata pengunjung. Tapi rasane mesti bener. Rasane sing bakul owek-owek niku, marem niku pada anak-anak sing tuku. Ya kok wong do ora tuku malah gak ngereken. Wek malah sing anake diumpet ben gak ro. Jadi ku bakul mesti mboten enak. Tapi nek sing panitia ora jajal apa-apa, yen yo sakjane ora ana apa-apa. Tapi iso wirawiri, kok wah niku malah ora mergo dia dapat apa di situ? Ada maqam ma'rifah khassah. Ada suasana kondisi pengenalan khusus. Gitu. Dan pemalas sing panitia serodok dhuwur sing teko kiyaine, sing teko bupatine ndek salaman mbek bupati, monggo-monggo kan. Niku ada kenikmatan sing lebih lagi. Oke. Wah, padha-padha kabeh do tahajud bengi. Sak dunya niki sing lakoni tahajud tak kata ta. Kata mesti kata. Tapi niku mengke masing-masing akan merasakan nikmat dan tidak nikmat. Ini tergantung orangnya. Tergantung posisi hatinya ketika dia masuk di wilayah sholat bengi ini. Ono kalane sing sholat bengi niku koyo bakul niku wae. Pergo ketepaan utange numpuk, dadi le sholat tahajud pergo bendang iso nyaur utang. Ngoten niku lho. Dodolan ibadah. Tawa-tawa kat malaikat iku aku duwe tahajud. Ijolono kasihat, tokoku berlaris. Dan itu lah malaikatnya gak ngereken itu ya orang enak. Tapi yang pun mending orang diusir banser gitu kan ya, orang diusir banser pun pura-pura berkara kan ada enten suasana khusus karo banser diusir jodoh di wilayah ngisor terop ini itu mesti gak oleh di banser orang gak oleh jodoh kono kumpul di mana-mana. Nah, niku. Enten sing tiyang niku dugi teng ngene pengajian niku nek delok ramene wong tok niku ya ora dodol, ya ora dadi panitia, ya ora ngrungokno pengajiane. Seneng jebot tok ya rame tenan wis. Cangkruk teng dhuwur sepeda montore dijaga karo rokokan wis. Niki wis ora ana nek mate pengajian mboten ketemu. Niku padha karo wong melek bumi ning ora tahajud malah gaple. Yo melek bumi yo ya. Tapi mun mendeng sok-sok yo ora sengaja nemu khasiat. Nah niku, ajal-ajal niku lek enten apa-apa dhisik oleh dhisik, mek menawa enek kiai liwat niku ngedukno berkat ya yo oleh. Mergo melek bumi. Niku. Jadi makom makrifat khosoh. Nah, dengeri apa tuh sak jenis? Sama nak dengeri makom maksiat khosoh ni, gua sak jenis indikasi ini gampil. Wahyau tawi makrifat khosoh. Iku alati pengenalan. Tunafi kang bisa ngilangaken apa makrifat. Ha, ing tunafi kang bisa ngilangi hae makrifat mau apa al maksiatu kemaksiatan. Makrifat qashah niku tengere anggere sampean maksiat kok terus ilang, niku jenenge makrifat qashah. Utawa diwale kepengenalan terhadap Allah sing sampai mampu ngilangi kemaksiatan sampean. Sampeyan asale jenenge di kerentek aku jam pitunggo semayan karo arek. Oleh arek rene ora tak temoni ning emper kene, tapi tak jak ning gerdu. Mugo nek ning emper kene akeh wong. Gerdu gak sepi. Nah. Moro-moro cek ngoten sampean niku kali Allah taala moro diparingi iso dicen. Moro ati sampean muni Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Terus langsung istighfar. Langsung sampean dengan tekad aku gak peduli. Bocah ngamuk gak ngamuk, merengut gak merengut, tak telepon. Ora sida, janji lu ra batalno. Iki abot lho sak jane iki. Zikir sampeyan sing niku wae, niku mesti nikmat. Karena nikmat sampean terus sadar sampean didelok Gusti Allah terus. Akhirnya sampean sampai di pertimbangan, ya daripada aku umpamane sekedar cangkruan karo cah wedok sing ora sepiro wae. Dan menikmati zikir iki lalu enak. Sampai metu metu. Iku berarti zikir sampean itu wau pun klebu tengene makrifat khosah. Kila libadihi. Kila bidawahaken libadihi maring setengah ahli tasawuf. Dan yang ahli tasawuf sepun suwuni pirsa. Hai ta'rifullah. Pak, sama nang ibadah sampai kaya ngoten niku. Sama nang piye ngerti Gusti Allah. Hal ta'rifu ana to kenal sapa panjenengan Allah ing Gusti Allah. Fahadiba mongko ngamuk muring-muring sapa ba'dhum ala sa'ile kata sapa sing takon. Wa qala atarani a'budu man la a'rifu. Dawa kira aku ibadah itu ning gone wong sing ora kenal. Atarani ana to ningali sapa sira ning ingsun. Sira tingali akbudu ingkang ibadah sapa ingsun man ing pangeran. Wa arifu kang ora kenal sapa ingsun wa ing man. Cara jawane lha nek ora kenal apa aku ibadah. Ngerti lho, Jon. Jenengan diundang. Saman kenal karo sing diundang. Mulane teko, lha nek ora kenal apa teko? Nggih. Ya nek undangan sing sampean ora kenal. Ya teko lho. Janane aku teko nekane ibadah, ya mergo aku kenal karo sing ngono ibadah. Faqala lahu. Moko banjur dawuh sapa ba'dhum lahu maring sa'il. Genten ditakoni. Awa ta'siman ta'rifu? Nek kowe kenal karo wong agung, kowe punya wani bangkang peraturane wong sing mbok kenal ngono. Lek sampean kenal tenan, upama dipenging rono ngoten apa nggih wani. Kata sing sampean kenal iku wong agung. Wis tenan. Anane sampean ora hormat. Anane sampean dijaluki apa-apa ora gelem nulungi ibarate ngoten. Eh, Mas, Mas, Mas. Tulung Mas iki angkatno berasmu Mas. Ora kenal. Ya wis. Utawa nuwun sewu niki kula contohne. Kula contohne upamane kaya kula ngene. Nek kula teng daerah Blitar ngene ten upama ya upama teng pasar napa-napa mene pun nenten sing kenal kula wong kiwa teng mriki nggih. Niku upama pas jenengan teng warung desekan. Saka sing lungguh teng mriku terus kula mlebu teng warung mriku ajeng melok ngopi. Karena sampean kenal kula, sama mesti ngadet. Monggo-monggo iki, lha mesti ngadet. Mergo kenal. Nggih. Kenapa kok enten perlakuan monggo iki, ngoten. Artinya ada ibadah di situ, ada perlakuan hormat di situ. Ibadah itu penghormatan maksudnya. Ada perlakuan hormat di situ. Mergo sampean kenal kula dan sampean mengharapkan kula marem. Nggih. Coba saat ini kula mboten teng Blitar, teng Pasar Turi niku. Teng Pasar Turi. Oh, sak Pasar Turi kan mboten kenal kula. Mboten kenal kula, upama parkir mobil mboten ngerti lek niku mobil kiai, mboten ora ngerti sing Pasar Turi padha ae ayo mboten. Ya ora mungkin kok. Mengapa dia ini parkirnya bahasa mungkin orang kenal. Alamu sampean orang patek utuh ibadah. Nah, ini kira ukurannya tergigu-gigu. Alamu sampean orang patek utuh ibadah. Jam si cibungi orang itu ditahajud malah budal gelok TV. Iku bergosampan pas niku pangkeng. Petok ning pangkeng. Ya udah lagi. Jenenge wis tau kenal jare ora kenal iku kangling lho. Nah. Nek kowe kenal tenan ya ora wani. Upama sampean kula upama jenengan kenal iso. Anu Pak, tolong Pak niki jenengan anu padeske tukang tambal ban pundi? Ke depan pawane mobil kula pas ngeban ngoten. Terus jenengan kenal kula. Mboten kan sampean terbangkan kali nyuwun kula. Anu Pak niki tenan nang balban kudu pas nang kula ternyata mesti ngoten. Ora kok terus kula lu dulu bapak sing ngeban ya ora mungkin ngoten. Jadi pengenalan itu ternyata sangat mempengaruhi perilaku. Ngoten. Wa kira libadi. Awak taksi ana to pakola mongko ngucap sapa wau bak duhum lan maring sae awak taksi mantaribu. Awak taksi ana to wani maksiat wani bangkang sapa sira. Man ing pangeran ta'rif kang kenal sapa sira wa iman. Nek kowe kenal Gusti Allah ngono, apa ya wani maksiat. Mula lajeng iki gatok mengke lek jenengan ditukne teng kene. Hadis iki kok. Sapa wonge? Napa? La yasri. La yaznazani wa huwa mu'minun. La yasri kusariku wa huwa mu'minun. Ora bakal nyolong wong sing nyolong kuwi ndeke mukmin. Nek enek wong ngaku mukmin kok isih pandah nyolongan korupsi. Niku pas niku mesti pas gak iman. Sorongan lu pas ora kenal pangkel iki berarti. Niku rumusnya ngoten niku panjenengan. Wakilah lagi dakwah akan ibadi mana setengah ulama tasawuf mana. Dah sampean kok ngerti pak? Lek sampean itu kenal macam itu. Piye to pitakon kok bulus ngono. Bila kelawan nopo, ta'rifu ngerti panjenengan anak asa temene panjenengan iku arif tampun kenal panjenengan hu ing Allah. Sampean kok iso menfonis diri bila sampean kenal Gusti Allah niku tengeringan di nopo. Indikasi ini nopo, nopo tanda-tanda ini lek sampean kenal Gusti Allah, fakola, mau jawab siapa batu, gampang beneran. Lam aksib mukhalafatahu illa waroda ala qalbi istihya'un minhu. Tak titeni pokoknya. Lam aksib ora nejo siapa ingsun mukhalafatahu ing nulayani Gusti Allah ila waroda kejaba mesti teko ala kalbi ning jiwa ati ingsun apa istihyaun rasa isin minuh saking Allah. Aku iki lek urung sampe budal maksiat isi ana sejo ngono to arep maksiat iku mesti gang dilu ono mesti ana rasa sing teko aku isin. Isin aku iki delok Gusti Allah sungkan lek sampe ketok aku maksiat. Mulane sing kathah. Nek wong niku sik nyembah wong. Ora nyembah Gusti Allah, wong niku sik nyembah wong. Niku lek pengen maksiat mesti ninggal wong. Lu jauh jenengan kok apa? Iki arep selingkuh ngoten. Wong selingkuh niku lak wedi bojone ta? Nggih. Wong selingkuh niku mesti wedi bojone. Nah, supaya bojone ora roh. Lek selingkuh teng arepe bojone napa golek nggon delik. Mesti golek nggon delik mergo napa? Teng riku atine wis kenal karo bojone. Lan ngerti lek iki engko aku selingkuh bojoku muring-muring,